قال الشارح: والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام رحمه الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، شفاعة في مغفرة الذنب، شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك. الشفاعة بمعنى طلب الدعاء. شفع يعني طلب، والشفاعة هي الطلب، والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا، والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصة القيامة. جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار طلب وليس عند الله جل وعلا بالمكان الذي يطلب فيعطى يطلب فيعطى ما طلبه، ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. تطلب الشفاعة شفاعة من الله جل وعلا، فالشفاعة المنفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Lanjutan dari pertemuan dua pekan yang lalu, karena pekan kemarin kita libur ya. Masih di kaidah kedua mengenai syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Qala asy-syarih, kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Fa syafa'atu al-manfiyatu kama dzakara al-imam." Syafaat manfiyah ialah yang sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, "Hiya asy-syafa'atu fi ma la yaqdiru 'alaihi illallah." Itu syafaat yang dalam syafaat tersebut tidak ada yang mampu untuk merealisasikan permohonan dari syafaat tadi kecuali Allah. Syafaatun fi maghfirati dzanbi mimman la yamliku dzalik. Ini contohnya nih. Misalkan syafaat, pemberian syafaat dalam mengampuni dosa. Itu diminta kepada orang yang tidak memiliki dzalik, kewenangan tersebut. Emangnya siapa yang bisa mengampuni dosa hamba? Dosa kita, dosa orang tua kita, siapa yang bisa mengampuni? Hanya Allah. La yaghfiru dzanba illallah, enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, perhatikan di sini, karena ini milik Allah, ketika diminta kepada selain Allah, maka ini manfiyah, dinafikan, enggak boleh. Dan hukumnya ketika orang tersebut minta kepada selain Allah dalam hal-hal tidak ada yang mampu mengabulkan syafaat tersebut kecuali Allah, diminta kepada selain Allah, itulah syiriknya di situ. Paham enggak di sini? Syiriknya di situ. Minta syafaat kepada aulia wassolihin. Betul, aulia wassolihin, para nabi rasul, mereka adalah syufa'a, para pemberi syafaat, yaitu orang-orang yang Allah beri kemuliaan dengan mendapatkan mandat bisa meminta kepada Allah memberikan syafaat untuk si fulan. Ya. Namun jika diminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, "Wahai Syekh, ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, berilah syafaat kepada kami." Diminta di situ dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah, kayak tadi dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh apa? Ya, yaitu maghfiratu dzanbi, pengampunan dosa. Enggak ada yang mampu kecuali Allah. Diminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itulah kesyirikannya. Itulah syafaat manfiyah. Fasyafa'atu bimana talabid du'a. Maka ya, syafaat di sini maknanya adalah meminta doa. Ya, meminta doa. Syafa'a yakni talaba, yaitu syafaat, meminta memberikan syafaat itu makna talab. Nah, meminta kepada makhluk dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya, jadi permintaan tersebut kecuali Allah, itulah syiriknya. Paham enggak di sini? Baik. Wa syafa'atu hiya at-talabu. Syafaat inilah talab. Ya. Nah, syafaat manfiyah ini syirik hukumnya kalau diminta kepada makhluk. Dan ini yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun ada orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah hanya mengatakan bid'ah. Lah. Apalagi ada kedustaan Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan hanya bid'ah. Lah. Syirik. Ya. Dan kaidah ini sekarang ini muncul orang-orang ya yang mulai mengkritisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara ada di Mekah dosen Ummul Qura Syekh Sultan Umairi, mengkritisi kaidah-kaidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, diikuti oleh banyak orang. Lah. Para ulama kibar Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Al-Luhaidan, Syekh Al-Gudayan, Syekh Al-Gunaiman, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, Syekh Suhaimi, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, Syekh Al-Mutlaq sampai Syekh Shalih Al-Syekh, semua menetapkan apa yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syafaat manfiyah ini hukumnya syirik. Karena ada orang yang bilang bid'ah. Ya. Taib. Wal matlubu minhu imma ayyakuna hadiran, hayyan hadiran. Dan yang dimintai dari syafaat tadi, apakah dia orang yang hidup hadir-hadir, artinya ada di hadapan kita atau bisa merespon permintaan kita walaupun dia tidak di hadapan kita. Misalkan dia di luar negeri, namun kita ya bisa menghubungi dia di situ. Wa imma, ini matlub yang diminta dari persyafaat. Wa imma ayyakuna mayitan, atau mati. Nah, kalau ya perhatikan, wal hayyu al hadiru fid dunya, orang yang masih hidup yang ada di dunia, au fi arasat, atau di arasat, di arasat itu di hari Arafat nanti, di padang Arafah. Arasatil qiyamah ja'at al adilatu, telah datang dalil-dalil bi jawazi talabi syafaati minhu, tentang kebolehan minta syafaat tentang hal ini. Masih ingat enggak di kasus syubhat ketika musyrikun mereka berdalil dengan ya kebolehan syafaat gitu, syafaat manfiyah kata mereka boleh dengan dalil-dalil, yaitu ketika orang-orang datang kepada para nabi, fayatuna nuh gitu kan, fayatuna nuhan fayaqul ya nuh anta awwalur rasul ila ahli al-ard wa samaka Allahu abdan syakura ama tara ila ma nahnu fihi, dan seterusnya, berilah syafaat pada kami. Loh, sekarang yang jadi masalah, Nabi Nuh di situ hadir, udah hidup. Ya, udah hidup. Paham enggak di sini? Dan apa yang diminta Nabi Nuh, sanggup enggak untuk menghadap Allah? Namun kan iktidarnya Nabi Nuh, dia mengatakan saya dulu pernah salah. Datang kepada Ibrahim, Musa, Isa, sampai Isa alaihissalam enggak menyebutkan kesalahannya, cuman mereka beriktidar. Kenapa? Karena mereka itu saat itu pun takut kepada Allah. Sampai datang kepada Nabi SAW, akhirnya Nabi SAW mengatakan na'am analaha, iyalah saya yang memiliki kewenangan tersebut. Dan Nabi enggak seluruh langsung memberikan syafaat, tapi minta kepada Allah. Ya. Dan itu pun syafaat yang diberikan kepada semua hamba di arasat yaumal qiyamah, yang dikenal dengan syafaatul uzma, itu bukan syafaat dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surga atau semisalnya. Enggak, hanya syafaat apa? Disegerakan hisab, karena udah enggak tahan lama berdiri di arasat. Kama ja'at bidzalika an-nususu al-katsiratu, sebagaimana datang keterangan nas-nas yang sangat banyak mengenai hal ini. Ya. Riyandi, situ dekat Fakhruddin. Siapa lagi hari ini selain Riyandi? Fakhruddin, Riyandi. Siapa? Johar udah baca tadi belum? Berarti yang belum baca besok berarti ya, insyaallah yang belum baca. Mana lagi tadi? Amal mayyitu fa innahu laysa fi dari amalin. Ya. Jadi paham ya, Nabi Nuh alaihi salam dan seluruh para nabi ulul azmi yang didatangi oleh manusia itu mereka dikatakan fi dari amal. Mereka bisa ya melakukan apa yang diminta. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar kami diberikan disegerakan hisab begitu. Walaysa fi dari talabin, sedangkan mayit itu bukanlah di suatu negeri yang mereka bisa dimintai permintaan. Walaysa indallahi bil makan alladhi yutlabu fayu'tama talabahu. Ya. Walaysa indallahi azza wa jal bil makan alladhi yutlabu fayu'tama talabahu. Nah, si mayit itu bukanlah di negeri yang mereka dimintai permintaan. Mereka pun juga bukan pula di sisi Allah. Ya, di suatu tempat yang kalau diminta diberikan apa yang ya diminta kepadanya. Enggak, dia dikubur. Dia dikubur. Nah, telah datang riwayat-riwayat memang ada mayit muslim itu dia sholat di kuburnya. Ya. Kalau dia mukmin dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya. Dia mendapatkan apa namanya? Taman-taman surga. Kalau dia selain dari itu ya jurang-jurang neraka, dibukakan pintu neraka. Ya. Iya dan bila. Lakin tutlabu syafa'atu minallah. Namun yang tetap yang namanya syafaat dimintanya itu hanya kepada Allah. Nah, lanjut Fakhruddin. Fasyafa'atu al-manfiyatu. Fasyafa'atu al-manfiyatu hiya allati nafaha Allah jalla wa ala fi kitabih. Kama fi qawlihi jalla wa ala ma lidh-dhalimina min hamimi wa la syafi'i yuta'. Nah, maka syafaat manfiyah ialah yang Allah nafikan di Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, wa ma lidh-dhalimina min hamin. Orang zalim itu kalau di Al-Qur'an musyrik, ya. Musyrik itu di ya itu di neraka nanti mereka enggak memiliki teman setia wala syafi'. Ya, tidak pula memiliki juru pemberi syafaat yuta yang ditaati. Terus kama qala wala syafa'atu wal kafiruna humudz zalimun. Wakama qala jalla wa ala laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Wa nahwi dhalika min al-ayati allati fiha nafyu syafa'ati. Hadhihi syafa'atul manfiyatu hiya asy-syafa'atu allati takunu min ghairi idznillahi wa la ridahu wa takunu bi talabiha mimman lam yumakkan min dhalika. Talaba dhalika min mayyitin mahma kanat darajatu. Talabu dhalika min mayyitin mahma kanat darajatuhu. Fa innahu lam yumakkan min dhalika lam yumakkan an yatluba asy-syafa'ata. Baik. Juga firman Allah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yawmin la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Ya, berinfaklah kalian wahai orang beriman dari apa-apa yang kami berikan rezeki pada kalian sebelum datang nanti suatu hari yang tidak ada perniagaan di situ, tidak ada teman orang yang disayangi, tidak pula ada syafaat, dan orang-orang kafir bagi mereka lah wal kafiruna humudz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Mereka enggak memiliki selain Allah wali, penolong maupun pemberi syafaat. Dan semisal dari ayat-ayat yang di ayat tersebut terdapat nafyu syafa'ah, penafian syafaat. Dan syafaat ini syafaat manfiyah, hiya syafa'atu allati takunu min ghairi idznillah, yaitu syafaat yang di situ tanpa izin dari Allah. Sedangkan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW di Arasat Yaumul Qiyamah yang dikenal dengan syafaatul uzma, itu syafaat musbatah. Kenapa? Karena telah terpenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama, ya, syafaatnya tersebut adalah dengan izin dari Allah. Ya. Izin dari Allah, ya enggak? Kan Nabi enggak langsung minta memberikan syafaat. Sujud dulu, memuji Allah dulu dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau sebutkan pujian tersebut di dunia, baru Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Fakul ya, tusma, wasal tu'ta, wasfa' tusyafa'. Bangun, angkat kepalamu wahai Muhammad. Ucapkan, engkau akan didengar. Mintalah, engkau akan diberi. Dan berilah syafaat. Engkau sudah diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Izin dari Allah. Ya. Izin dari Allah. Nah, khusus selain syafaatul uzma, itu syafaat dimasukkannya ke surga, diringankannya azab, dikeluarkan dari neraka, itu hanya ahlu tauhid. Berarti al-masyfu, orang yang diberikan syafaat, ini syarat yang kedua, adalah orang-orang mukmin ahli tauhid yang diridhoi Allah ucapan dan amalannya. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? wala ridahu, dan tanpa keridhaan Allah. Ini syafaat manfiyah. Ya, kalau syafaat musbatah yang dengan izin Allah. Baik. Wa takunu bi talabiha mimman lam yumakkan min dzalika, yaitu dengan meminta syafaat tersebut kepada orang yang tidak diberikan kemampuan akan tadi. Ya, meminta hal tersebut kepada mayit, bagaimanapun derajat dia di dunia, walikah dia, rasulkah dia, karena dia enggak diberikan kemampuan akan hal tersebut. Lam yumakkan ayutla basyafa'atu, ya, dia enggak diberikan kemampuan di, untuk syafaat di, ya, diminta kepadanya. Nah, baik, Riyandi, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa lihadza yakunu talabu syafaati minallahi jadda wa ara wa hadhihi hiya syafaatu an-nafi'atu. Baik. Oleh karena itu, meminta syafaat hanya kepada Allah, dan inilah syafaat yang nafi'ah, yang bermanfaat. Terus, asy-syafa'atu al-musbatatu wa hadza istidradun min asy-syekh rahimahullahu fi bayani ma'na syafa'ati al-haqqati. Baik. Yaitu syafa'at al-musbatah, syafa'at yang ditetapkan. Artinya syafa'at yang memenuhi syarat. Dua syarat penting itu, izin dari Allah. Yang kedua, yang diberikan syafa'at adalah orang yang mukmin yang Allah ridhoi. Wahada istidradun minasyikh, dan inilah pemaparan dari Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdullah, itu ketika beliau menjelaskan syafaat yang hak, ya, syafaat yang tepat, yang benar. Terus, waraddi adalladira ta'annaku bisyafaati arbatirati wa tafsiruha ma'rufun fi mawdi'ihi min kitab tauhidi wa min kutubi ahli sunnati fi syafaati. Taib. Dan ini juga sekaligus arad, sanggahan, bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengaitkan syafaat batilah. Ya, mereka menggantungkan syafaat yang batilah berarti bukan syafaat yang musbatah. Syafaat batilah syafaat manfiyah. Ya, yang mereka memintanya, meminta syafaat tersebut tanpa izin dari Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Ya. Dan mereka sendiri ketika mereka melakukan demikian, mereka sudah bukan menjadi masfu'. Kenapa? Karena ucapan mereka, perbuatan mereka yang merupakan bentuk pelanggaran besar dalam Islam, yaitu meminta kepada selain Allah dalam hal-hal tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, sudah menjadikan ucapan mereka tidak diridhoi. Maka syarat ini gugur dari mereka. Wala yardha li ibadihi al-kufr, Allah enggak meridhoi kekufuran pada hamba-Nya. Maka mereka sudah batal statusnya sebagai masfu', orang yang diberikan syafaat. Wa tafsiluha, perincian mengenai permasalahan ini, itu ma'rufun, ini sangat diketahui, fi maudihi, di tempatnya tersendiri, di topiknya, dari kitab tauhid, ya, yang paling bagus di Fathul Majid ini, Syekh Shalih Al-Syekh juga menjelaskan bagus sekali di dua kitab syarah kitab tauhid beliau, Nahjus Sadid, dan yang paling bagus itu At-Tamhid. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di Ifadatul Mustafid juga menjelaskan bagus di situ. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini dinafikannya syafaat kepada siapapun kecuali siapa-siapa saja yang Allah ridhoi dan setelah mendapatkan dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu asy-syafi, pemberi syafaat, memberikan syafaat setelah dapat izin. Yang kedua, yaitu apa? Nah, diberikan kepada ahli tauhid. Ya, adapun musyrik yang menyeru kepada selain Allah, ya, enggak dapat syafaat ini. Ya, famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, syafaat orang-orang yang memberikan syafaat enggak memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun. Terus, mulakhasu dzalika anna syafa'ata al-musbatata hiya allati tawaffarat fiha asy-syurutu asy-syar'iyyatu wa a'dhamu hadhihi asy-syuruti syaratu al-idni war-ridha. Tayyib. Dan mulakhas dalik, kesimpulan akan hal ini, ringkasan akan hal ini, bahwasanya syafaat musbatah yaitu syafaat yang tawaffarat fiha asyurutu asyariyatu, yang terpenuhi, ya, syarat-syarat syariat di situ. Dan syarat terbesar dari ini adalah dua syarat, ya, yaitu syarat izin dan syarat ridha. Terus waridnu lisyafi'i an yasfa'a wa ridha anisyafi'i wa ridha anil masfu'ilah. Baik. Yaitu izin dari Allah terhadap orang yang memberikan syafaat, nabi, malaikat, ya, orang soleh, wali, anak kecil yang mati, ya, yang mukmin yang memberikan syafaat kepada orang tuanya yang mukmin. Waridho dan keridhaan dari Allah terhadap asy-syafi, orang yang memberikan syafaat, dan masyfu lahu, dan yang diberikan syafaat. Terus qara janwara wa kam min malaikin fis samawati la tughri syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa qara subhanah man dadna yasfa wa innahu itna bi idni. Wa qara janwara wala yasfa'una idna liman irdada. Wa qara idna man syahida birhaqi wa hum ya'lamun. Baik. Ya, ini Allah berfirman mengenai hal ini, betapa banyak malaikat di langit-langit yang enggak berguna syafaat mereka sedikit pun. Ya, illa mim ba'di ayya'adanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah izinkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridai. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih? Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dapat izin darinya? Ya. Wala yashfa'un, dan mereka para pemberi syafaat enggak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada siapa saja yang Allah ridai. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali yang mereka mempersaksikan al-haq, yaitu mempersaksikan tauhid, dan mereka mengetahui hakikat tauhid. Ya. Fa idan, terus? Idan fa idan Ustaz. Fa idan. Fa idan asy-syafa'atu al-muthbathatu hiya an-nafi'atu, lakin la tanfa'u bi syarati al-idni waridha waridha anisy-syafi'i wa ay yakuna mimman syahida bil haqqi wa huwa ya'lamu waridha anil masfu'ilah bi ay yakuna min ahli at-tauhid. Baik, maka kalau begitu syafaat musbatah hiya an-nafi'ah, inilah yang bermanfaat. Kalau syafaat manfiyah ghairu nafi'ah. Ya. Namun dia bermanfaat bisyartai, dengan dua syarat, al-idzin war ridha. Ya, izin dan ridha. Ridha dari asy-syafi, ya, keridhaan Allah terhadap sang pemberi syafaat. Ya. Wa aw ayyakuna mimman syahida bil haqq, yaitu sang pemberi syafaat ini adalah orang yang bersaksi dengan kebenaran, yaitu kalimat tauhid, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, ya, hakikat dari syahadat yang diucapkan tadi, yaitu la ilallah. Waridha dan keridhaan Allah anil masyfu'i lahu, terhadap orang yang diberikan syafaat, yaitu dia kalangan ahli tauhid. Terus warihala sabata fis sahihi anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiyya alaihi salatu wassalamu faqara ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi syafa'atika au qara bukan as'adu man antum ahakku ya. Naam Ustaz. Di buku ana as'adu. Ya, terus au qara man as'adut nasi bi syafa'atika yaumil qiyamati. Qara laqad alimtu annahu lan yas'alani ahadun qabraka. Lamma a'lamu min hirsika adal hadithi. As'adun nasi bi syafa'ati. Bukan lama, lima. Lima a'lamu min hirsika adal hadithi. As'adut nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati man qara la ilaha illallah khalisa min qurbihi aw nafsihi. Baik, barakallahu fik. Walihada sabata fi sahih, oleh karena itu terdapat keterangan dalam kitab as-sahih jauhar kasih ke jauhar. Bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau di antum man ahaqqun nas, kalau di ana enggak ada langsung. Kalau man ahaqqun nas berarti siapa yang manusia yang paling berhak dengan syafaat Anda pada hari kiamat. Ya. Namun kalau di sini man as'adun nas, siapa yang manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau di saya cetakannya laqad dzanantu ya Aba Hurairah, sungguh saya telah menduga wahai Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Kalau di buku Anda. Ya. Bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya kepada saya tentang hadis ini yang lebih awal, ya, selain engkau. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena saya mengetahui, ya, antusiasnya Anda terkait hadis. Kalau di antum apa? Lima alamu. Hah? min hirsika. Ya, karena saya mengetahui dari antusiasnya engkau, semangatnya engkau terhadap ilmu hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati, dan manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au min nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi au min nafsihi, ya, yang dia khalis, murni dari qalbu dan jiwanya, min qalbi au nafsihi. Mengenai khalisan min qalbi, ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid menerangkan ini, enggak seperti pemahaman kita bahwasanya dialah yang betul-betul merealisasikan tauhid dengan keyakinannya, ucapannya dan amalannya. Karena iman itu qaulun wa amalun, qaulul qalb qaulul lisan, amalul qalb amal jawarih. Berarti apabila seseorang mencacati keimanannya dengan maksiat lewat kalbunya, lewat lisannya, lewat amal jawarihnya, berkuranglah kadar ikhlas dari syahadat la ilaha illallah dia, dari tauhid dia. Bisa dipahami gak sini? Taib. Terus qalal ulama, Johar. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشارح حفظه الله تعالى قال العلماء معنى قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة وإنما هي بمعنى سعيد الناس سعيد الناس بمعنى سعيد الناس كقوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مكيلا والنار ليس فيها مقيل حسن. طيب, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas waktu itu di syarah wasitiyah Syekh Al-Utsaimin, ya. Naam. Kata para ulama terkait hadis, ya, yang Nabi SAW menyatakan as'adun nas, manusia yang paling bahagia. Kalau dikatakan paling bahagia, berarti ada juga orang yang bahagia gitu ya. Kan siapa sih yang manusia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi? Ya, yaitu yang man qala la ilaha khalisan min qalbih, gitu kan, yang bertauhid. Jangan dipahami berarti ada yang enggak bertauhid dia juga bahagia di hari kiamat. Tapi yang paling bahagia yang bertauhid. Jangan dipahami begitu maksudnya. Paham enggak sini? Ya. Nah, maka makna as'adun nas yakni sa'idan nas. Maksudnya adalah, ya, sa'idan nasi, yaitu sa'id, orang yang berbahagia. Kan sa'id itu sigha mubalaghah. Ya. Sigha mubalaghah. Wazan apa? Fa'il. Ya. Baik. Paling-paling beruntung manusia. Paling-paling bahagia, paling beruntung. Nah, as'ad itu kan af'alu tafdil, ya. Isim tafdil as'ad. Huna di sini laisat ala babiha fil mufadalah, bukan pembahasannya itu seperti pembahasan pada tempatnya. Kan kalau af'alu tabdil di pembahasan tempatnya itu menunjukkan apa? Al mufadalah, adanya perbandingan. Ya, adanya perbandingan. Misalkan saya mengatakan begini, ana ajmalu minka wajhan. Saya lebih, ya, nah itulah ya. Saya lebih ganteng daripada Anda wajahnya. Bukan berarti misalnya saya mengatakan pada Taufik, ya Taufik, ana ajmalu minka wajhan. Ya. La yadulu ala anna Taufik, ya, ghairu jamil, bukan. Ini sama sekali enggak mengatakan Taufik itu enggak ganteng, tapi ada mufadalah, ada perbandingan. Ya. Jamili mudha'af, gitu kan misalkan. Berlipat-lipat dilipatkan. Min jamili akhina Taufik, gitu. Ya, itu misalkan begitu. Paham gak sini? Bima mengatakan kepada Herlin, ya Herlin, ana aksaru minka malan. Ini gak dipahami, Herlin gak punya harta. Herlin punya harta, tapi hartanya si Bima lebih banyak. Aksar. Ah, tafdil. Ini di, kalau pembahasannya ini dalam ilmu bahasa Arab, nah, itu betul. Ya, itu ya dulu alal mufadalah, menunjukkan adanya perbandingan. Tapi di sini bukan. Kalau dikatakan as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah yang bertauhid gitu ya, man qala la ilaha khalisan min qalbi. Bukan berarti yang enggak bertauhid, yang musyrik, yang batal kalimat tauhidnya, dia juga bahagia. Paham enggak di sini? Ngerti ya? Salat berjamaah lebih afdol 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Ini mufadalah. Makanya dari sini para ulama mengatakan orang yang sholat sendiri ya tetap sah. Kenapa? Karena masih punya fadl, kaunya keutamaan. Namun yang berjamaah fadlnya tentu lebih banyak, sampai 27. Dan berat yang lain 25. Wa innama hiya bimakna sa'idin nas. Sa'idin nas di sini sigah mubalaghah. Namun di sini maksudnya sa'idin nas. Ya. Ka qaulihi ta'ala, semisal firman Allah taala. Perhatikan di sini. Ashabul jannati yauma idin khairun. Khairun itu ya tafdil. Maknanya akhyar. Sama kayak syarrun, tafdil. Maknanya asyarru. Asyarru khairun maknanya akhyar. Kata iblis, ana khairun minhu. Ana akhyaru minhu. Saya lebih baik pada dia. Maka penduduk surga yauma idin pada hari itu khairun mustaqarra. Itu yang paling baik tempat tinggalnya, gitu kan ya. Wa ahsanu makila, dan yang paling cakep tempat istirahatnya. Berarti kalau ashabun nar ya apa namanya? Mustaqarnya dan makilnya juga cakep gitu, juga bagus gitu. Enggak. Ya. Baik. Wa naru laisa fiha makilun hasanun. Ya. Maka yang namanya neraka enggak ada di situ tempat istirahat yang baik, enggak ada. Baik. Kalau di saya ada keterangan dari Al-Aini, di antum ada enggak? Unzur Umdatul Qari, Umdatul Qari itu syarah Sahih Bukhari karya Imam Al-Aini. Ya. Baik. Dijelaskan di sini. Qala Sahibu Umdatul Qari Al-Aini fi qaulihi as'adun nas, ya, terkait firman, terkait sabda Nabi ini, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, fa in qulta af'alu tafdil yadulu 'ala syarikah. Kalau Anda mengatakan af'alu tafdil, as'ad itu menunjukkan adanya persekutuan. Ya. Wal musyrik wal munafik la sa'adata lahuma. Sedangkan musyrik, orang munafik, enggak ada kebahagiaan. La sa'adata, pakai la nafiyah lil jins. Enggak ada kebahagiaan sedikit pun bagi mereka di hari kiamat kelak. Ya. Taib. Kultu, kata Syi'ala ini, as'aduha hahuna bimakna sa'idun, yakni sa'idan nas. Maka kata Syekh Al-Aini, as'adun nas di sini maknanya adalah sa'id, bukan as'ad, tapi sa'id, orang yang beruntung, yang bahagia, manusia yang bahagia. Kaqaulihim, semisal ucapan mereka, an-naqisu wal ashadju a'dalan. Ya, Bani Marwan, yakni adilan. Ya. Bani Marwan, wa yajuz ay yakuna ala ma'nahu al-haqiqi al-mashhur wa tafsil bihasabi al-maratib. Ai huwa as'adu mimman lam yakun fi hadhihi al-martabah min al-ikhlasi al-mu'akkadi al-baligh. Ya, ini di antum enggak ada ya? Beda. Baik. Nggak apa-apa. Terus lanjut Johar. Faidan. Faidan asy-syafa'atu innama hiya li ahli al-ikhlasi. Syafa'atun Nabi alaihi salatu wassalamu wa syafa'atul malaikati wa syafa'atul salihina wa syafa'atul ulama'i yawmal qiyamati. Innama hiya li ahli al-ikhlasi. Wa ahli al-ikhlasi yatlubunaha minallahi. Fayaqulul mukhlisu Allahumma syafi' fiyya rasulaka sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati. Allahumma syafi' fiyya malaikataka. Allahumma syafi' fiyya al-ulama'a was-salihina. Allahumma syafi' fiyya ibadaka alladhina tuhibbuhum wa yuhibbunaka. Wa nahwu dhalika minal alfadhi. Nah, ini penting. Fa'idan, maka kalau begitu syafaat ialah itu hanya diberikan di ahli ikhlas, ahli tauhid. Ya. Syafaat nabi, syafaat malaikat, syafaat orang-orang saleh, syafaat ulama pada hari kiamat itu hanya diberikan kepada ahli tauhid, ahli ikhlas. Ahli ikhlas ya, yatlubunaha min Allah. Mereka memintanya kepada Allah. Maka orang yang mukhlis, yang muwahhid, ketika dia minta syafaat kepada Allah, dia mintanya begini: Allahumma syafi' fiyya rasulaka yaumal qiyamati. Ya Allah, ya, jadikanlah rasulmu pemberi syafaat untukku pada hari kiamat. Mintanya kepada siapa? Pada Allah. Ya. Ya Allah, jadikanlah rasulmu sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat untukku pada hari kiamat. Allahumma syafi' fiyya malaikataka. Ya Allah, jadikanlah malaikatmu memberikan syafaat untukku. Allahumma syafi' fiyyal ulama as-salihin. Ya Allah, jadikanlah ulama-ulama yang saleh memberikan syafaat untukku. Allahumma syafi' fiyya ibadakal ladzina tuhibbuhum wa yuhibbunak. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang engkau cintai mereka dan mereka mencintai engkau memberikan syafaat untukku. Wa nahwu dzalika minal alfat, dan lafat-lafat yang semisal dengan ini. Kemarin ada orang yang memberikan contoh dan kesannya hikmah. Ya, ya akhi, kalau engkau mendapatiku di neraka di akhirat kelak, ya, raihlah tanganku. Angkatlah aku dari neraka, keluarkan aku dari neraka. Diminta ke temannya, ya akhi. Saya nonton videonya itu dari salah seorang ustadz yang masyhur. Dan ketika dia ngomong gitu, ada sound-sound yang nah, gitulah, kayak nasid-nasid gitu, sehingga semakin syahdu, ya, semakin dramatis. Kesannya, wah, padahal hakikatnya syirik. Emangnya temannya bisa mengangkat dia dari neraka? Bisa nggak? Maka bukan begitu. Ya, mintanya berarti bilangnya, misalkan dia bilangnya ke Herlin temannya, bilangnya Allahumma syafi' fiyya abdaka Herlin, ya, gitu. Ya, Allahumma syafi' fiyya abdaka Herlin. Ya Allah, ya, jadikanlah Herlin hambamu Herlin memberikan syafaat untukku. Begitu mintanya kepada Allah. Bukan, Herlin, jika engkau mendapati aku di akhirat kelak, ya, di neraka, raihlah tanganku, angkat aku, jangan lupakan aku. Dan mintanya ke makhluk, ke Herlin. Syirik. Ya. Paham gak sini? Ini berarti syafaat manfiah apa musbatah? Manfiah. Ya. Bisa dipahami sini ya? Baik. Terus lanjut. فتطلب الشفاعة من الله جل وعلا ولا تطلب الشفاعة من المخلوق لما؟ لأن الشفاعة طلب الشفاعة طلب الدعاء إذا قال أستشفعوا يعني أستشفعوا أستشفعوا يعني أطلب منك الدعاء. طيب maka ya syafaat diminta ya hanya kepada Allah, tidak boleh diminta syafaat pada makhluk. Kenapa? Karena syafaat itu maknanya tolak permintaan. Maka yang namanya syafaat berarti meminta doa. Idza qala, apabila ada seorang mengatakan astashfi'u, saya meminta syafaat. Maknanya apa? Saya minta kepada Anda doa. Saya meminta kepada Anda doa. Terus atlu minka rafa'a hajati. Baik, saya minta kepada Anda agar diangkat hajat saya ini kepada Allah. Kalau kita minta doa kepada mayit itu syirik, ya. Tapi kita minta kepada orang soleh yang masih hidup, hadir, itu boleh. Berarti ini musbat, ya, musbat. Sama kayak kita tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, para sahabat bertawasul kepada Nabi ketika Nabi wafat, sahabat bertawasul kepada Abbas. Boleh. Saya datang pada Ahmad. Ahmad doain ane gitu. Nah, paham gak sini? Jadi kekeliruan tuh ada orang-orang yang datang ke kuburan, dia mau hajatan ke kuburan kong ya, kong. Doain ya kong, minta doa, mohon doa restu. Loh, minta doa kepada restu kepada singkong yang udah mati. Ya. Besok mau hajatan kong. Ya, mau nikah kedua kong. Minta kan kong yang udah mati. Nah, ini. Ya. Ini mungkin sepele. Ya, barakallahu fikum. Ya. Tahu enggak yang apa? Kan muncul tuh video yang mandra, sombong amat gitu. Tahu kan? Itu saya pernah nonton aslinya, bukan cuplikannya sombong amat. Di lapangan bola itu mereka cerita ziarah, "Nih kuburan kong lo nih," katanya gitu. Nah, haul dia, menyamin gitu kan. Nah, mandra gitu. Sidul minta, "Kong apa? Beh, besok Sidul mau siwuda," gitu ya. "Widusa," gitu. Apa yang ngomong yang misalnya itulah. Nah, itu. Ini mungkin di mata orang lucu. Hakikatnya syirik. Kan diomelin tuh sama pelatih bola, "Nanti jangan di sini," apa? "Haul jangan di sini," kata mandra. Sombong amat gitu. Nah, asbabul wurudnya itu. Saya pernah nonton coba dulu. Duh, iya, orang diulang-ulang mulu dulu sinetron itu. Enggak 90 sih, 90-an lah. Iya, heeh. 90 kesannya tua banget saya. Iya, 90-an. Baik. Nah, itu. Itu ya termasuk permintaan doa kepada yang mati, ya. Baik, terus lanjut. Wa idza raja'a amru asy-syafa'ati ila talabi sarat asy-syafa'atu min anwa'id du'a'i. Baik, apabila perkara syafaat ini kembali kepada ya tolab, tolab berdoa, maka jadilah syafaat ini min anwa'id du'a, termasuk diantara jenis doa. Nah, kalau doa ya jelas dia adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW. Ya, riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah, inti dari ibadah. Sehingga doa Allah perintahkan pada kita minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku. Terus fa sura talabun aw da'watun ghairallahi syirk. Da'watu ghairillah. Da'watu ghairillahi syirkan akbar. Nah, fa sarat da'watu ghairillah, maka berarti berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Terus بهذا نقول طلب الشفاعة من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله يعني من الأموات ونحو ذلك فإن هذه شرك أكبر لأنها دعاء والدعاء يجب أن يكون مخلصا فيه مخلصا مخلصا فيه لله جل وعلا. طيب. Yeah. Walihada, oleh karena itu kita katakan meminta syafaat kepada selain Allah itu syirik akbar, yaitu meminta kepada sesuatu yang tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah. Yakni minal amwat, diminta kepada orang yang mati, minta syafaat di situ. Wahai kong, berikan syafaat untuk kami. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, minta berikan syafaat pada kami. Beda nanti di hari kiamat. Di hari kiamat para nabi itu hadir. Ya. Maka itu adalah syirik akbar. Oleh karena itu, ya. Kenapa? Karena syafaat itu adalah du'aun. Wad du'a, sedangkan du'a yajib ayakuna mukhlishan. Ya. Ya. Sedangkan doa itu ya harus, ya. Itu dia orang yang berdoa ikhlas. Boleh dibaca mukhlishan. Doa itu harus dimurnikan. Di situ lillah, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bagaimana ya tafsir dari Syekh ya Shalih Al-Syekh, dakik sekali beliau menjelaskan di sini. Ya, bagaimana keadaan ya, syafaat yang musbatah, yang manfiah tersebut syirik akbar, bukan bid'ah. Ya. Kalau bid'ah sekedar bid'ah, ya, tidak syirik akbar, ya berarti doa kepada selain Allah juga bid'ah juga nanti. Ya. Sementara Nabi SAW menyatakan addu'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ya, baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di kaidah ketiga ini, seperti ini kita enggak lama lagi nih. Ya. Insyaallah 2 atau 3 pertemuan lagi. Ya paling lama 4 lah, 3 pertemuan lagi nih, enggak 4. Nanti kalau udah selesai 3 pertemuan lagi kita lanjut. Ya. Lanjutnya itu dari Syekh Shalih Al-Syekh juga. Ya. Syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Baru tahun depan lah kita mulai dengan syuruhatnya Syekh Abdul Razak. Saya udah punya buku-bukunya itu. Ya, Nauqidul Islamnya, Qaidul Arba'nya, Usul Sittahnya, Kasbus Syubhat, Usul Salasah. Ya, dari Syekh Abdul Razak. Insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.